Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Masih pada pembahasan tentang i'rab al-fi'l. Sudah kita ambil beberapa bait. Tiga bait atau masih dua? Dua ya. ارفع مضارعا إذا يجرد من نصب وجازم كتسعد وبلن انصبه وكي كذا بأن لا بعد علم والتي من بعد ظن فانصب بها والرفع صحح واعتقد والرفع صحح واعتقد تخفيفها من أن فهو مضطرد فريتو يا dibaca belum syaratnya sudah tapi sebagian baru ya. Kita sedikit ulang terjemahannya dari awal. Irfa' mudhari'an idza yujarradu. Rafa'kanlah fi'il mudhari' apabila yujarradu, dikosongkan. Min nasibin wa jazimin, dari penasob dan penjazim. Ka tas'adu, seperti tas'adu. Sa'ida yas'adu, anta tas'adu. Tas'adu fi'il mudhari' marfu' litajarrudihi min an-nasib wal jazim 'alamatu raf'ihi ad-dhamma adh-dhahira 'ala akhirih wa fa'iluhu mustatirin fihi hujuban taqdiru anta wa bilan insibhu wa kay kadha bi'an, dengan lan nasubkanlah fi'il mudhari' lan nad'uwa min dunihi ilaha ya. Wa kay juga dengan kay ya, kadha bi'an, demikian pula nasubkanlah dengan an yang datang la ba'da ilmin, tidak selain lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada ilmu, keyakinan. Wallati min ba'di dhon, fansib biha, dan an yang datang setelah dhon, nasobkanlah dengannya. Alal arjah, menurut pendapat yang lebih rajih. Warraf'a sahih, dan rafa' benarkanlah pula. Jadi kalau an didahului oleh lafaz yang bermakna dhon, dugaan, maka oleh fi'il mudhari' yang datang setelah an untuk dinasabkan, dan itu yang lebih rajih, boleh pula dirafakan, itu juga benar. Wa'taqid, dan yakinilah, ketika dirafakan fi'il mudhari' setelah an, yakinilah takhfifaha, bahwasanya an tersebut adalah an mukhaffafah, min anna, dari anna yang mutsaqqalah. Fahuwa muttarid, dan itu muttarid, bisa dikiaskan. Sudah kita lewatkan pula penjelasan tentang makna dari lan ya. Juga kai, kemudian juga an ya, an. Dan yang dimaksud dengan an di sini, an apa? An al-masariyah. An al-masariyah, maka keluar dengannya salah satu asya, tiga macam an yang lainnya keluar. Jadi yang dimaksud atau dimaukan dengan an di sini, dari an nasibah adalah an al masariyah, maka keluar tiga macam an, yaitu yang pertama al mukhaffafah yang sudah sempat dijelaskan, al mukhaffafah min al thaqilah keluar, dan yang kedua az zaidah, an tambahan. An itu dianggap sebagai tambahan kapan, yaitu al-waqi'ah ba'da lamma al-hiniyah, yaitu an yang datang setelah lamma dengan makna hin, maka di situ annya dikatakan sebagai zaidah ataupun taukid ataupun silah. Contoh, falamma an ja'a al-bashiru, falamma an ja'a al-bashiru alqahu ala wajhi, itu ya, fartadda basira, surat Yusuf. Falamma an datang setelah lamma dengan makna hin, maka dia dihukumi sebagai taukid silah, untuk taukid silah. Kalau pada selain Al-Quran sering disebut dengan apa, zaidah, untuk taukid. Au bainal kafi wa majruriha, atau an zaidah juga datang di tengah-tengah antara kaf dengan isim yang dijarkannya. seperti ucapan penyair yang sudah sering kita lewatkan, kan dhabiyatin ta'du ila wariqis salam, kan dhabiyatin ta'du ila wariqis salam, ini kan dhabiyatin, si wanita itu seperti dhabiyah, kijang, ta'du ila wariqis salam, yang menjulurkan lehernya ke pohon salam. Dan masih ada yang lainnya. Kemudian keluar pula macam an yang ketiga. Setelah tadi yang pertama keluar al-mukhaffafah min al-thaqilah, yang kedua zaidah, yang ketiga al-mufassirah. An al-mufassirah. Al-masbuqah bi jumlatin fiha ma'na al-qaul. An yang fungsinya menafsirkan. Yang ia tandanya adalah al-masbuqah bi jumlatin fiha ma'na al-qaul. An tersebut didahului oleh jumlah, oleh satu jumlah yang pada jumlah tersebut ada makna al-qaul duna hurufi. Sering juga ini diulang-ulang untuk merojaah. Kemudian wa ta'akhkharu anha jumlatun. Ya. Diakhirkan darinya jumlah. Jadi sebelumnya jumlah, setelahnya jumlah juga ya. Walam taqtarin bijarin. Walam taqtarin bijarin. Kemudian an tadi tidak bergandengan dengan huruf jar. Wahiyatufassir dan an di situ menafsirkan. Maf'ul al-fi'li, maf'ul rifil alladhi qablaha, maf'ul rifil yang sebelumnya. Zahiran kana, apakah zahir? Contoh, iz awhayna ila ummika ma yuha. Iz awhayna ila ummika ma yuha aniqdi fihi fit tabut. Iz awhayna ila ummika ma yuha aniqdi fihi fit tabut. Maka wa ma yuha huwa ainu iqdi fihi. Maka mayuha itu ditafsirkan oleh iqdifihi yang setelahnya. Ila ummika mayuha a'an aniqdifihi. Jadi mayuha itu maknanya adalah iqdifihi. Ainu iqdifihi. Ini zahir ya, maf'ulnya ya. Au muqaddara atau maf'ulnya muqaddar. Nahu wa auhayna ilayhi an isna'il fulka. Ini muqaddar maf'ulnya. Wa auhayna ilayhi an isna'il fulka. An isna'il fulka. Ay auhayna ilayhi shay'an. Maf'ulnya muqaddar. Ay auhayna ilayhi shay'an huwa, yaitu isna'. Isna' huwa isna'. Huwa isna'. Kemudian kalau seandainya ditakdirkan sebelum huruf jar, fa in qudira qablaha al jar, kalau ditakdirkan sebelum an ini huruf jar, kanat masdariyatan, berarti annya an masdariyah. Kenapa? Likhtisasihi bil asma. Karena huruf jar dihususkan bagi isim-isim. Walau ta'wila, meskipun hanya dengan penakwilan. Berarti kalau ditakdirkan huruf jar, ta'wilannya adalah auhayna ilaihi bi sun'i al-fulki. Bi sun'i al-fulki. Ay auhayna ilaihi bi sun'i al-fulki. Berarti annya apa? Anya masdariyah. Ketika apa? Ditakdirkan sebelumnya huruf jar. Kemudian wa illam yataqaddamha jumlatun, kalau sebelumnya tidak ada jumlah yang mendahului an tersebut, Wa in lam yataqaddamha jumlatun, kalau tidak ada satu jumlah yang mendahului an tersebut, kanat mukhaffafatan, maka annya mukhaffafah minas saqilah. Ya, contoh wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Lihat sebelum annya. Wa akhiru da'wahum, bukan jumlah mufrad. Iya kan? Akhiru da'wahum. Maka annya disitu apa? Hah? An al mukhaffafin as-saqilah. Khabarnya akhiru da'wahum yani annahu alhamdulillah. Gitu. Lianna al-kalam la yatimmu illa bimadkhuliha. Karena kalam belum sempurna kecuali bersama apa yang dimasuki oleh an, yaitu alhamdulillah. Wal mufassirah li mahdhi tafsir, sedangkan an al mufassirah itu fungsinya semata-mata atau murni untuk menafsirkan saja, bukan untuk menyempurnakan apa yang belum sempurna dari kalam sebelumnya. Ya. Wal mufassirah li mahdhi at-tafsir la tatmim, bukan untuk menyempurnakan, bukan. Kemudian bagaimana kalau setelah annya bukan jumlah? Wa in lam yata'akhkhara anha jumlah, kalau tidak ada jumlah yang diakhirkan setelah an, imtana'at an, maka terhalang untuk didatangkan an. Fala yuqal, saya nukilkan dari Al-Khubari ini. Fala yuqal, sehingga tidak boleh dikatakan arsaltu ilaihi mayaliku. Arsaltu ilaihi mayaliku, aku mengirimkan kepadanya sesuatu yang cocok untuk dia. An, dikatakan an manhan, yakni pemberian, misalkan manah. Enggak boleh an misalkan manhan menafsirkan mayaliq. Bal tuhdzaf, bahkan dibuang saja annya. Wa arsaltu ilaihi mayaliqu manhan, misalkan sebagai atofayan atau badal. Au yu'ta badaluha, atau didatangkan penggantian dari huruf tafsir itu apa? Ai fatadabbar, fatadabbar, maka perhatikanlah kata Al-Khubari. Boleh ai manhan, mayalik ai manhan. Enggak boleh an manhan. Karena an tadi syaratnya diantaranya setelahnya harus bentuknya apa? Jumlah. Itu di nukil Al-Khubari. Saya tadi memahami manhan di situ tuh enggak jelas banget tulisannya, kayak muz kemudian ha, dalnya enggak nempel ha. Ini apa ini? Sampai kalam, oh manhan ini. Dari mana ha? Dulang. Manhan. Madhan. Oh madhan. Oh tadi bukan madhan ya, coba lihat. Ya yes, seperti sama aja. Arsa dari maya berarti pujian. Ya bisa juga ya, secara makna. Oh ini jelas ini malah cetakannya. Kalau yang saya punya di itu tuh seakan dapat putus-putus. Ini manhan atau madhan atau apa ini. Tak perbesar lagi. Mana ini? Jadi tandai ada. Oh ini fatah dabar ini ya. Madhan gitu ya. Kalau di tempat saya itu kayak ada titiknya gitu. Ya samalah. Arsaltu ilaihi mayalik madhan. Pujian berarti kalau ini. Kalau tadi pemberian kalau manhan. Tapi ya enggak jauh juga ya. Samalah. Alhamdulillah ada yang punya. Gak usah nulis lagi ya. Putus juga waktu matanya satu. Mim sama za apa dal ini. Kesimpulan saya ini kayaknya manhan. Mana hayam nahu kan. Pemberian kayaknya sih. Ya kalau madhan pun bisa. Sama lah. Tapi yang kalau memang di situ ada jelas ya madhan berarti benar. Kita lanjutkan. Ya, kemudian fansi biha ya, diulang enggak apa-apa dari situ. Fansi biha warraf'a sahih wa i'taqid, nasabkanlah ya dengan apa? An yang datang setelah dhon, wa rafa' sahih, dan rafa' pun benarkanlah. Ya, kalau tadi insu biha berarti amr, ini maksudnya darajah. Ya. Ini juga amr juga sama. Ya. Wa taqid takhfifaha, dan yakinilah bahwasanya itu adalah an mukhaffafa min al-thaqilah, dan itu mutarid. Yunsabul mudari'u idza sahibahu harfun nasibun, fi'il mudari' dinasabkan apabila disertai dengan huruf yang menasabkan, yaitu lan, kai, an, idan. Contoh, lan adriba wa ji'tu kai ata'allama wa uridu an taquma wa idan ukrimaka fi jawab man qala laka atika. Idan ukrimaka sebagai jawaban dari orang yang berkata kepadamu atika, maka jawab idan ukrimaka, mansub bi idan. Wa asyara bi qawlihi la ba'da ilm, dan beliau mengisyaratkan dengan ucapannya bukan setelah ilm, ila annahu in waqa'at an ba'da ilmin wa nahwihi mimma yadullu 'ala al-yaqin wajaba raf'ul fi'li ba'daha, kepada bahwasanya apabila an datang setelah ilm, yakni fi'il dengan makna ilm, keyakinan setelah ilm, wa nahwi, dan semisalnya dari fi'il-fi'il yang bermakna keyakinan, ya, wajaba raf'ul fi'li ba'daha, maka wajib merafakan fi'il setelahnya. Ya, wajib merafakan fi'il setelahnya. وتكون حين اذ مخففه مخففه من الثقيله, dan gitu-gitu annya mukhaffafah min al-thaqilah. Nahu alimtu an yaqumu, bukan an yaquma, alimtu an yaqumu. Ya, boleh enggak an yaquma? Hah, enggak boleh. Ya, maknanya alimtu an yaqum apa? Saya mengetahui bahwasanya dia apa, sedang berdiri. Ya. Sudah kita baca juga syair dari ucapan penyair. Alimu an yu'ammaluna fajadu qabla an yus'alu bi'azami su'li. Mereka tahu bahwasanya mereka diangan-angankan, diharap-harapkan oleh manusia, maka mereka berbuat termawan sebelum diminta dengan sebesar-besar permintaan. At-taqdir annahu yaqum, i'rabnya bisa kan? Ya. Fa khuffifat anna, maka ditakhfifla anna, wa hudhifa ismuha wa baqiya khabaruha, dibuang isimnya dan ditetapkan khabarnya. Wa hadhihi hiya ghairun nasibah, inilah an yang tidak menasabkan, fi'il mudhari'. Li anna hadhihi tsana'iyyatun lafdhan, karena an di sini lafadznya tsana'i dua, tapi tsulatsiyah wad'an tiga secara peletakannya, secara asal peletakannya. Wa tilka thunaiyah lafzan wa wad'an, ataupun an an-nasibah al-masariyah, yaitu thunaiyah, thunai lafadan peletakannya. Kemudian ini yang belum ya. Wa idza waqa'at ba'da dhannin wa nahwihi mimma yadullu 'ala rujhan jaza fil fi'li ba'daha wajhan, apabila datang setelah dhann, ya, wa nahwihi, dan yang semisal dhann dari lafaz-lafaz yang menunjukkan makna dugaan, mimma yadullu 'ala rujhan, yang mana itu menunjukkan makna rajih, jadi ihtimal marjuh ada, ya, cuma yang rajihnya lebih kuat, ya, lebih kuat. Jaza fil fi'li ba'daha wajhan, maka boleh pada fi'ilnya dengan dua sisi. Ahaduhuma, yang pertama an-nasbu, nasab, ala ja'li an min nawasibil mudhari', dengan menjadikan an sebagai penasab fi'il mudhari'. Wan nasbu arjah inda adami al-fasli bainaha wa bainal fi'li, dalam catatan yang kita sebutkan nasab lebih rajih ketika tidak ada pemisah antara an dengan fi'il. Walihada tafaqal qurra'u alaihi fi qawlihi ta'ala, oleh karenanya para qori sepakat pada ucapan Allah subhanahu wa ta'ala di atas nasab. Ahasiban nasu ayyutraku, mansub dengan apa? Hazin nun, li'annahu minal afalin khamsah. Seandainya marfu, maka dikatakan apa? An yutrakuna. Tapi di sini an yutraku mansub. Sepakat. Ya. Amma fi halil fasli baina an wal fi'li bila, adapun ketika dipisahkan antara an dengan fiilnya dengan la duna ghairiha, bukan pemisah selain la, pemisahnya hanya la, faqad jaza alwajhan, maka boleh dengan dua sisi. Ya. Wa rujiha ar-rafa', dan lebih dirajikan rafa'. Kama dzakara an-nadhim wa syarih, sebagaimana itu disebutkan oleh an-nadhim dan asy-syarih. Ya. Wa bil wajhaini quri'a qawluhu ta'ala, dan dengan dua sisi dibaca ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hasibu alla takuna fitnatun حيث قرأ أبو عمرو ويعقوب البصرياني وحمزة والكسائي الكوفياني وخلف وخلف البغدادي من العاشرة بالرفع وسائرهم بالنصب. Di mana Abu Amr, Ya'qub, yang keduanya adalah orang Basra, Hamzah al-Kisai, ini Kufi, Kufah, orang Kufah, Khalaf al-Baghdadi, termasuk Kira'ah yang 10, membaca dengan rafa' wa hasibu alla takunu fitnatun. Adapun selain mereka membaca dengan nasab wa hasibu alla takuna fitnatun. Ya. Nah itu. Jadi kalau tidak ada pemisah, ya, antara apa? An dengan fi'ilnya bagaimana? Yang lebih rajih? Ya, nasab. Dengan syarat tadi, fi'il yang mendahulunya adalah bermakna dhon, ya. Jadi kalau datang an setelah fi'il yang bermakna dhon, yang mesti fi'il juga, ya, amil yang dengan makna dhon, ya, kemudian tidak ada pemisah antara fi'il tadi dengan apa? Dengan an, kecuali tidak ada pemisah, bagaimana yang lebih rajih? Nasab. Iya. Kemudian kalau ada pemisah la, bagaimana? Yang lebih rajih apa? Rafa. Ya, lebih rajih rafa. Wa yajib ar-raf'u 'inda al-fasl bi ghairi la. Mungkin fail lebih tepat, ya. Wa yajib ar-raf'u 'inda al-fasl bi ghairi la, dan wajib dirafakan ketika dipisahkan dengan pemisah selain la, contohnya qad, lan dan selainnya. Kenapa demikian? Karena al-masariyah la tufsal bidzalik. Karena an-masariyah tidak dipisahkan dengan itu semua. Tapi kalau dengan la ada. Yunzar hasyiyah sabban. Yang dilihat hasyiyah sabban ala syarah ala syumuni. Nah itu. Itu yang pertama. Sisi yang pertama. Yaitu apabila an datang setelah von atau yang semakna dengan von dari fi'il-fi'il yang menunjukkan makna rajih, boleh dengan dua sisi fi'ilnya. Yang pertama nasab, itu lebih rajih. Kapan? Ketika tidak ada pemisah. Ya, kalau dipisahkan dengan la, maka rafa' lebih rajih. Kalau pemisahnya dengan selain la, maka hanya boleh dengan satu sisi, yaitu apa? Yang rafa' saja. Karena tidak dipisahkan antara an al-masariyah dengan fi'ilnya oleh pemisah selain la. Wasani yang kedua ar-rafa', rafa'. Kenapa dibawa kepada rafa'? Liqurbi dhon min al-ilmi. Likaunihi at-taraf ar-rajih fa kaannahu ma'lum. Kalau rafa' kan mirip, ya. Kenapa dirafa'kan? Boleh dirafa'kan. Liqurbi dhon, karena dhon dekat dengan ilmu. Likaunihi, karena dhon at-taraf ar-rajih adalah sisi yang rajih. Fakannahu ma'lum, sehingga ia seolah-olah sesuatu yang ma'lum. Diilhaqkan dengan yang datang setelah alimah dan semisalnya, berarti, ya. Ala ja'li an mukhaffafa, ala ja'li an mukhaffafatan min ats-tsaqilah, dengan menjadikan annya mukhaffafah min ats-tsaqilah. Ya. Hah? لقرب الظن من العلم لكونه الطرف الراجح فكأنه معلوم فتقول maka engkau katakan dalam contoh zanantu an yaqumu boleh kalau zanantu an yakumu berarti takdirnya apa? Annahu yakum. Ya. Wa taqdir ma'a rafa', maka takdirannya bersama rafa', dhanantu annahu yaqum fa khuffifat anna wa hudzifa ismuha, ditakhfif la anna kemudian dibuanglah isimnya. Wa baqiya khabaruha wa huwa al-fi'lu wa fa'iluh, dan tersisalah khabarnya yaitu fi'il dan fa'ilnya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham ini ya? Kalau paham kita lanjutkan. Wa ba'duhum, wa ba'duhum ahmala an hamlan ala ma ukhtiha haitsu sahaqqat sa'amala. Wa ba'duhum, sebagian mereka orang Arab, ahmala an, mengihmal an, tidak mengamalkan an. Ya, hamlan ala ma, karena dibawa. Ya, dibawa disamakan dengan ma temannya an, ukhtiya atau fayan dari ma. Haitsu sahaqqat amala, di tempat yang an itu berhak untuk beramal tapi tidak diamalkan. Kenapa? Karena disamakan dengan ma. Ma beramal tidak? Tidak beramal. Ma juga masdariyah, an juga masdariyah, sehingga kadang bergantian gitu. Yang satu menempati tempat yang lain, tanawub. Saya ulangi, ba'duhum ahmala an, sebagian mengihmal an, tidak mengamalkan an al-masdariyah. Karena dibawa kepada ma al-masdariyah. Ma al-masdariyah tidak beramal, tapi kadang sehingga annya kadang diamalkan seperti ma. Ukhtiha, yang ma ini adalah temannya an. Haitsu sahaqqat amala, di tempat an berhak beramal tapi tidak diamalkan. Hamlan di situ yang lebih tepat, kata Al-Khudhur ya, Pak ya. I'rabnya yang lebih tepat adalah maf'ul ajli. Kalau disebutkan di sini apa? Di situ disebutkan apa? Mansub ala nazil khafid ya. Au hal bi ta'wil lebih rajih tadi. Ibn Hamdun. Kata Ibn Hamdun, al-suwab annahu maf'ul li'ajlih. Yang lebih tepat, hamlan i'rabnya maf'ul li'ajlih. Bukan seperti yang disebutkan di sini, ala nazil khafid ataupun hal bita'wil. Lianna wuku'al masdar halan mawqufun ala sama'. Karena datangnya masdar sebagai hal, itu berhenti pada sama'. Waqad amkana ghairuhu falahajata ilaih. Dan mungkin masih dibawa kepada yang lain. Maful ajlihim. Fala haja ilaih, sehingga tidak perlu untuk kita beralih ke apa? Hal. Tuhati Ibn Hamdun. Berkhilafkan terkait dengan datangnya hal dalam bentuk masdar, apakah sama itu pun qiyasi. Tapi kalau kita bawa kepada maful ajlih ya sudah, beres. Ya. Paham ini maksudnya ya? Sebagian mengihmal an karena membawa, menyamakan an dengan ma al-masariyah. Sama-sama al-masariyah, temannya. Di tempat yang an di situ berhak beramal. Ada syarat-syaratnya terpenuhi. Tapi tidak diamalkan. Ya. Ya'ni anna minal arabi man lam yu'mil an an-nasibata lil fi'lil mudari'. Ya'ni bahwasanya sebagian orang Arab ada yang tidak mengamalkan an yang menasobkan fi'l mudari'. وإن وقعت بعد ما لا يدل على يقين أو رجحان. وإن وقعت, meskipun ia datang, بعد ما لا يدل, setelah fi'il amil yang tidak menunjukkan kepada yakin ataupun menunjukkan kepada rajih. Aturannya bagaimana? An kalau dia, hukum asalnya kalau dia datang setelah fi'il yang menunjukkan kepada mana yakin, maka di sini mukhaffafah min tsaqilah, enggak mungkin an nasibah. Kalau setelah fi'il yang bermakna rujhan, memungkinkan dua sisi. Kalau selain itu, harus apa? Beramal, menasobkan. Iya kan? Ya. Disebutkan dalam catatan kaki, di situ waqan quri'a bi rafa' fi qawli ta'ala, telah dibaca dengan rafa' pada contoh ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, liman arada ayutimmu rada'ah, ayutimmu, marfu'. Wa'ala hadha waroda qawlu syair, dan di atas ini pula, di atas lughah ini pula, yakni mengihmal an karena disamakan dengan ma al-masariyah, ucapan menyair, an taqra'ani ala asma'a wa ihkuma minni salama wa alla tush'ira ahada, hendaknya kalian berdua menyampaikan ya kepada Asma. Ya. Waihakuma minni. Waihakuma ya itu ya. Betul. Minni. Ya. Dariku salam. Wa la tusyira ahada, dan jangan sampai kalian berdua ngasih tahu seorang pun. Kasih salam ya kepada Asma, tapi jangan kasih tahu yang lain. Itu maksudnya dia. Di sini syaratnya mana? An taqra'ani. Ya, an taqra'ani. Ya, di situ di ihmalannya. Seandainya di ihmal maka dikatakan apa? An taqra'a. An taqra'a. Kemudian fayarfa'u al-fi'la ba'daha, karena dia diihmal an, maka yurfa'u al-fi'lu ba'daha, dirafa'kan fi'il setelahnya. Hamlan ala ukhtiha, karena disamakan atau dibawaan dengan saudarinya, yaitu ma'al masariyah, yang ma'al masariyah tidak beramal, iya kan? La a'budu ma ta'budun, la a'budu, beramal enggak lahnya? Tidak. Ma apa maksudnya, bukan la ta'budun, ma ta'budun, la a'budu ma ta'budun, ma ta'budun, ma'al masariyah di sini. Beramal enggak? Tidak. An juga diimal karena disamakan dengan ma'al masariyah. Takdirnya la a'budu ma ta'budun, la a'budu ibadatakum. Lishtirakihima fi annahuma yuqaddarani bil masar. Kenapa disamakan kadang an dengan ma tidak beramal? Karena keduanya bersekutu dalam hal yuqaddarani bil masar. Keduanya ma al masariyah dan an al masariyah ditakdirkan dengan masdar. Fataqul, sehingga engkau katakan uridu an taqumu. Sebagaimana engkau katakan ajibtu mimma taf'alu. Tidak diamalkan annya an taqumu sebagaimana apa? Sebagaimana pada apa? Mimma taf'alu. Dan kadang juga qad yuhmal ma 'ala an fata'mal. Nah, sebaliknya sekarang. Kadang ma al-nasariyah disamakan dibawa kepada an sehingga maknya beramal seperti amalnya an. Itu apa? Hah? Menasabkan fil mudhari' ya. Kaqaulihi alaihi salam, seperti sabda Nabi alaihi salam dalam riwayat Al-Baihaqi, khususnya dalam Asy-Syu'ab, sebutkan kama takunu, takunu kama takunu yuwalla alaikum. Ini juga sudah sempat bahas ya, kalau masih ingat antum ya. Kama takunu yuwalla alaikum, bagaimana keadaan kalian maka yuwalla alaikum, maka demikian pula dijadikan pemimpinnya. Kalau kalian masyarakatnya baik, akan dijadikan untuk kalian mimpi yang baik. Kalau kalian masyarakat yang jelek, akan dijadikan untuk kalian mimpi yang jelek. Itu kama takunu yuwalla alaikum. Di sini mana syaitnya? Kama takunu mansub dengan ma. Tanda nasabnya hadzun nun. Kenapa? Karena ma dibawa kepada apa? An. Kadang gantian seperti itu. Jarang tapi yang seperti itu. Sebelum kita masuk ke yang berikutnya, berkait dengan ayat tadi yang dijadikan istidlal untuk mengihmal an disamakan dengan ma, yaitu liman arada ayutimu, dikatakan oleh itu kiraahnya kiraah Ibnu Muhaisin. Waqala Ad-Damamini, dikatakan oleh Ad-Damamini, la syahida fi hadhil ayah, dalam ayat ini tidak ada syahid gitu. Dalam ayat ini tidak ada apa? Syahid. Atas mengihmalan an. Kenapa? Lihtimali an yakuna al-mudhari' musnadan ila al-waw. Karena dalam ayat ini memungkinkan fi'il mudhari'nya disandarkan kepada wawu li jama'u jama'ah. Wawu li jami'il mudzakkirin. Yani ayutimmu. Ma itu memungkinkan. Liman arada ayutimmu. Berarti kalau misalkan an yutimmu mansub juga kan? Tanda nasabnya buang nun. Kan afalul khamsah. Al-ghaibin. Lihtimali an yakuna al-mudari'u musnadan ilal wawi li jam'il mudzakkarin al-ghaibin. Al-a'idu. Al-a'idi. Alaman. Yang mana wawunya kembali kepada man. Liman arada ayyutimmu. Ya, kembali kepada man. Riayat li ma'naha, karena memandang maknanya. Man di situ mana jamak. Maka dijamakkan aidnya. Ba'da riayati lafziha. Setelah sebelumnya diperhatikan lafadznya. Bi ifradi arada, dengan memufradkan arada liman arada. Kenapa di sini dimufradkan? Karena memperhatikan memandang lafadz man mufrad. Pada yang kedua ayyutimmu, kenapa dijamakkan? Memandang maknanya. Ini sudah sering yang seperti ini kan? Boleh. Fa'in qulta, jika engkau bertanya, lau kana kadzalik, saya enggak salah asoban, enggak salah ana sempat menulis. Lau kana kadzalik, seandainya demikian, yakni ayyutimmu dengan wawu annya beramal, lau kana kadzalik la rusima bil wawi, tentunya seharusnya ditulis wawunya yutimmu wal alif dan alif ya. Qultu, maka saya jawab, rasmul mushaf la yajri ala alqawaidil muqaddarah. Penulisan mushaf itu tidak berlangsung, tidak berjalan seperti kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan dalam bidang penulisan ini. Wa innama hiya, hanyalah huwa rasmul Quran sunnah tutba, sunnah yang diikuti gitu. Wakam fihi, alangkah banyak padanya ya. Min asya'a kharijah an qiyas, tulisan-tulisan rasam-rasam yang keluar dari qiyas. Al-khab an qiyasil khab al-mustalah alaih, iya kan? Hanya kan ya, qanita tulisannya itu tanpa alif ya. Ya. Kemudian paham kan? Berarti enggak ada syahid gitu. Kalau menurut sebagian ahli nahwu pada ramai tadi atas pengihmalan apa? An. Kemudian bait berikutnya, wa nasabu bi idzanil mustaqbala in suddirat wal fi'lu ba'du musala. Wa nasabu bi idzan, mereka menasabkan fi'il mudhari dengan idzan. Al mustaqbala, fi'il mudhari yang mustaqbal, bukan untuk hal. Ada syaratnya agar idzan menasabkan fi'il mudhari. Yang pertama disebutkan di sini, apabila fi'il mudhari-nya menunjukkan makna istiqbal, bukan untuk hal, karena mudhari kandungannya dua, al-hal dan istiqbal. Ya. Syarat agar idzan menasabkan agar fi'il mudhari untuk makna istiqbal. Syarat berikutnya, in suddirat, ia diletakkan di awal jumlah. Wal fi'lu ba'du musala, dalam keadaan fi'ilnya disambung dengan idzan, tidak dipisahkan oleh pemisah. Aw qablahu al-yaminu, atau sebelumnya sumpah. Sebelum fi'ilnya sumpah, boleh tetap beramal idzannya. Wansib warfa'a, silakan boleh kau nasabkan, boleh pulang kau rafa'kan. Idza idzan min ba'di 'athfin waqa'a, apabila idzan datang setelah huruf athaf. Paham ini? Kita baca syarahnya. Taqaddama anna min jumlati nawasibil mudhari'i idzan. Telah lewat bahwasanya di antara penasab-penasabil mudhari' adalah idzan. Disebutkan dalam catatan kaki di situ tentang idzan, idzan harfu jawabin wa jazaa'. idzan adalah harfu jawab jaza. Wal jaza annaha tadullu ala jumlah ba'daha takunu ghaliban musabbabatan amma qablaha. Wal jaza bahwasanya annaha ya idzan menunjukkan kepada jumlah ya, ala jumlatin ba'daha, pada jumlah yang setelahnya, yang umumnya jumlah setelahnya disebabkan oleh yang sebelumnya. Ya, disebabkan oleh yang sebelumnya. Disebutkan si bawah tambahan ini tentang apa? Idzan. Di dalam catatan akhir disebutkan bahwa idzan harfu jawabin wa jaza. Qala Sibawi maknaha al-jawab, idzan maknanya jawaban, wal jaza dan juga balasan. Wa hamalahu Asy-Syalaubin 'ala dhahirihi. Nah, Asy-Syalaubin membawa ucapan, memahami ucapan Sibawai seperti zahirnya. Yaitu bahwasanya wa anna halil jawabi wal jaza, yaitu bahwasanya idzan mesti untuk jawab dan jaza fi kulli mawdhi, di semua tempat yang idzan datang padanya. Wa takallafa takhrij ma khufiya fi, dan beliau melakukan sesuatu yang memberat-beratkan untuk mengarahkan makna idzan yang tersamarkan di situ makna jazanya. Wa takallafa takhrij ma khufiya fihi dzalik, khufiya fihi dzalik, fa'ilnya khufiya. Jadi kata si bapak tadi bahwasanya idzan maknanya al-jawab wal-jaza. Nah, Asy-Syalaubin memahami secara zahirnya saja. Bahwasanya idzan mesti maknanya al-jawab wal-jaza. Ketika didapati ada idzan tidak ada makna al-jaza, beliau melakukan sesuatu yang memberatkan diri, takalluf. Ini bagus adalah pendapat Al-Farisi. Wa dhahaba al-Farisi ila annaha qad taridu lahuma. Al-Farisi berpendapat bahwasanya idzan qad taridu lahuma kadang datang dengan makna tadi, dua makna tadi, al-jaza, al-jawal, jaza, wa huwa al-aktsar, dan itu yang paling banyak. Wa qad takunu lil jawabi wahdahu, tapi kadang juga idzan datang sekedar untuk makna jawaban saja. Paham? Contoh kan? An yaqula al-qa'il, seorang berkata, Uhibbuka, aku cinta kepadamu. Fataqul, maka engkau jawab, idzan adhunnuka shadiqa. Idzan adhunnaka shadiqa. Fala yatasawwar huna, wala falaytasawwar huna al-jaza. Di sini tidak tergambar ada mana al-jaza. Iya kan? Aku cinta kepadamu. Kalau demikian, engkau benar. Jawaban saja, ada balasannya enggak? Kalau idzan u'tika malan jazilan, nah ini balasan. Kamu sekarang sebab kamu cinta kepada saya kasih nih harta banyak. Ini kan enggak? Adzunnuka shadiqa. Ada jazanya enggak? Enggak ada. Wa hamala kalama Sibawai, dan Al-Farisi membawa ucapan Sibawai ala zalik, kepada makna ini. Ya, kama qala fi na'am, sebagaimana dikatakan pada na'am yang sudah lewat, innahu idah, bahwasanya na'am kadang itu idah, janji. Wa tasdiq, kadang kebenaran. Bi'tibari halaini, dengan menganggap dua-duanya. Ini tidak bertentangan gitu. Cuma seringnya demikian, cuma kadang sendirian. Tersendiri. Nah, itu idzan. Jadi Hidayatun adalah harfu jawabin wa jazain. Seringnya kadang dia hanya dikatakan harfu jawabin saja. Dilihat maknanya, dilihat maknanya. Walain sobu biha illa bisyurutin, tidak boleh dinasobkan fi'il mudhari dengan idzan kecuali dengan beberapa persyaratan. Ya. Ahaduha, ini masih membahas bait yang tadi ya. Wa nasabu bi idzan al mustaqbala in suddirat al fi'lu ba'du musala. Syarat yang pertama, an yakuna al fi'lu mustaqbala, agar fi'ilnya dengan makna istiqbal. Ya, dengan makna istiqbal yang akan datang. Ya. Asani, dan yang kedua, anyakuna musaddarah. Anyakuna musaddarah, idzannya datang di awal. Ini di awal. Di awal apa? Di tempat pertama, di awal jumlah jawaban. Ya. Dia sebutkan nomor 3, la yarsabit ma ba'daha bima qablaha fil i'rab, tidaklah berkaitan apa yang setelah idan dengan yang sebelumnya dalam hal i'rab, bi raghmi irtibatihima bil ma'na, meskipun keduanya ada keterkaitan makna, alladhi yatahaqqaq bihil jaza, yang dengan sebab sebelumnya dihasilkan al jaza setelah idan. Yang ketiga, alla yufsal bainaha wa baina mansubiha, agar tidak dipisahkan antara idzan dengan fi'il mudhari yang dinasabkannya. Ya. Falau kana al-fi'lu ba'daha halan lam yunsab, seandainya fi'il yang setelahnya hal maknanya untuk sekarang, maka tidak boleh dinasabkan. Ya, tidak boleh dinasabkan. Nahu an yuqal, contoh dikatakan uhibbuka fataqul idzan adzunuka shadiqa, tadi yang contoh idzan adzunuka shadiqa, ya, uhibbuka saya mencintaimu, fataqul, enggak jawab idzan adzunuka shadiqa, kalau demikian saya duga engkau jujur. Tidak dikatakan, tidak maknanya kalau demikian saya menduga nanti engkau jujur, enggak kan? Sekarang oh kamu jujur berarti, ini bukan nanti jujur, bukan. Berarti maknanya hal, maka tidak beramal. Idzan adzunnuka shadiqa, bukan adzunnaka ya. Adzunnuka shadiqa. Fayajibu rafu adzun, wajib untuk dirafakan dhon adzun. Wakadzalika yajibu raful fi'li ba'daha in lam tatasaddar. Demikian pula wajib dirafakan fi'il setelah idzan apabila idzan tidak datang di awal. Contoh, ya. Zaidun idzan yukrimuka. Zaidun idzan yukrimuka. Kenapa di sini yukrimuka? Ya karena idzan tidak di awal, ada sesuatu yang lain mendahulunya. Zaidun idzan yukrimuka. Fa in kana al-mutaqaddimu 'alayha harf 'athfin jaza fil fi'li ar-raf'u wan nasbu. Apabila yang mendahului idzan adalah huruf athaf, fa atawun wawu, al-fa atawun wawu huruf athafnya, jaza fil fi'il raf'u wa nasbu, maka boleh pada fi'ilnya rafa' ataupun nasab. Wa idzan ukrimuka, fa idzan ukrimaka, wa idzan ukrimuka. Ya, kalau kasih wawu boleh dengan dua sisi. Ya. Tadi wansib warfa'a itu. Wakadzalika yajibu raf'ul fi'li ba'daha in fusila bainaha wa bainahu. Demikian pula wajib rafa'kan fi'il mudhari' setelah idzan apabila dipisahkan antara idzan dengan fi'il tersebut. Contoh idzan Zaidun yukrimuka. Idzan Zaidun yukrimuka. Ya. Idzan Zaidun yukrimuka, agar beramal bagaimana kan ini? Idzan yukrimaka Zaidun gitu. Kalau Zaidun idzan yukrimuka enggak beramal. Idzan Zaidun yukrimuka, tidak beramal. Fa in fasalta bil qasami, kalau engkau pisahkan antara idzan dengan fiilnya dengan qasam, sumpah, nasabta, engkau nasabkan. Tidak berpengaruh gitu. Idzan wallahi ukrimaka. Kenapa demikian? Kalau pemisahnya adalah qasam, idan tetap beramal, idan wallahu ukrimuka. Jadi annal qasam la yu'tad bih, karena qasam itu tidak dianggap. La yu'tad bihi fasila, tidak dianggap sebagai fasila. Li'annal qasam la yu'tad bihi fasila likathratil fasli bih, karena banyak atau seringnya memisahkan dengan apa? Qasam. Baina asyai'aini al-mutalazimaini, antara dua yang saling melazimi. Seperti antara mudhaf dan mudhaf ilaih, kadang dipisah dengan qasam. Sering sekali qasam itu. Sehingga tidak dianggap pemisah. Ya. Ibnu Usur, ajaza Ibnu Usur al-fasla bid-dharf. Ibnu Usur membolehkan pemisah dengan dharf. Contoh, idan ghadan ukrimaka. Idan ghadan ukrimaka. Ibnu Usur. Ibnu Babshad membolehkan al-fasl bin nida wa du'a. Wajaz Ibnu Babshad al-fasl bin nida, pemisah dengan nida wa du'a. Contoh, idhan ya Zaidu uhsina ilaika. Idhan ya Zaidu uhsina ilaika. Wa idhan yaghfirullahu laka yunkhilaka al-jannah. Idhan. Idzan yaghfirullahu laka, ini doa. Fi'ilnya yudkhilaka al-jannah. Tapi kata al-Muradi wa lam yusma' syai' min dzalik, belum pernah didengar gitu yang semacam ini. Tadi disebutkan wansib warfa'a. Silahkan kau nasobkan atau rafa'kan fil mudhari yang datang setelah idan, apabila setelah idannya min ba'di 'athfin waqa'a, setelah ketika idannya datang setelah huruf ataf. Yang lebih rajih, ini yang lebih rajih atau yang lebih bagus, rafa' wa rafu ajwad al-wajhaini. Wa rafu ajwadu al-wajhaini, meskipun boleh dengan dua sisi. Ketika ada huruf atafnya, tapi ar-rafa' ajwadu al-wajhaini wa biha qira'at sab'ah, dengannya dibaca oleh qira'at sab'ah. Wa fi syawad, dan pada qira'ah yang syawad ini juga kalau sanadnya sahih juga hujjah juga, dibaca ayat Allah Subhanahu wa taala wa idzal la yalbathuna khilafaka illa qalila. Dalam qira'ah syawad, wa idzal la yalbathu, wa idzal la yalbathu, diamalkan idzanya. Adapun kebanyakannya wa idzal la yalbathuna, iya kan, di ihmal, dirafakkan rafa. Wa idzal la yalbathuna khilafaka illa qalila. Ada beberapa tanbihat dari Al-Muradi. Yang pertama, di sini an-nazim atlaqa al-atfa, mengitlakan atafnya, ya kan, min ba'di 'athfin waqa'a, setelah huruf ataf gitu. Wa fassala ba'dhum fa qala, sebagian yang merinci, fa qala, maka berkata, in kana al-'athfu 'ala ma lahu mahal, kalau pengatafannya kepada apa yang sebelumnya yang memiliki mahal, ya, al-ghaita, maka engkau ilgha saja idzannya, al-ghaita. Contoh, in tazurni azurka, in tazurni azurka wa idzan uhsin ilaika. Intazurni azurka, kalau engkau datang ziarah kepadaku, aku pun akan ziarah kepadamu. Wa idzan uhsin ilaika, dan kalau demikian saya akan berbuat baik kepadamu. Diilgha di sini idzannya. Ya. Bi jazmi uhsin, dengan menjazm uhsinnya. Atfan ala jawab syarat, karena uhsin diatofkan kepada jawab syarat yaitu azurka. Nah, faham ini? Sebagai merinci, kalau diatofkannya kepada sesuatu yang memiliki mahal, maka idzan diilgha. I'rabnya bagaimana fi'il tersebut? Ya, diatofkan kepada yang sebelumnya yang memiliki mahal itu. Ya. Wa in kana 'ala ma la mahallalah, adapun kalau diatofkannya atau pengatofannya kepada sesuatu yang tidak memiliki mahal, fal aktsar al ilgha, maka kebanyakannya di ilgha. Kebanyakan berarti kadang di i'mal. Kal ayat saya tadi, wa idzal la yalbasuna khilafaka illa qalil, ada juga wa idzal la yalbasu, karena apa sebelumnya? Ayat sebelumnya apa ya? Surat Al-Isra itu wa idzal la yalbathuna khilafaka illa qalila sunnata. Allah setelahnya gampang ya. Hah? Wa idzal la yalbathuna khilafaka illa qalila wa in kadu yastafizunaka min al-ardi liukhrijuka minha. Wa idzal la yalbathuna khilafaka illa qalila. Tanbih yang kedua, ilgha'u idzan ma'a sifai syurut lughah lughatun nadirah, mengabaikan idzan padahal sudah terpenuhi syarat-syarat beramalnya adalah satu lughah yang jarang ada. Hakaha Isa wa sibawaihi, itu dihikayatkan oleh Isa dan sibawaihi. Kemudian yang ketiga, madhabul jumhur anna idzan harf. Madhabnya jumhur, ini yang kita pilih, bahwasanya idzan adalah harf. Wa dhahaba ba'dul kufiyyin, sebagian orang Kufah berpendapat ila annaha ismun. Bagian orang Kufah berpendapat isim. Wa asluha, kalau isim aslinya apa? Aslinya idzan. Idzan dengan apa? Alif. Wal aslu an taqul, asalnya adalah dikatakan idzan ji'tani, idza ji'tani ukrimuka gitu. Fa hudzifa, maka dibuang ji'taninya. Fa hudzifa mayudaf ilaihi, maka dibuanglah yang idza ini disandarkan kepadanya, idza jitani, dibuang jitani. Wa uyuba minhu at-tanwin, kemudian diganti tanwin jadi idzan gitu. Jadi kalau idzan ukrimaka jadi idza jitani, apa ukrimuka, dibuang jitaninya diganti dengan tanwin gitu, idzan. Wa sahih madhhabul jumhur, juga yang sahih bahasa idzan itu harfun basit, bukan murakkab. Dan nasibah dia di nafsiha, itu yang saya ada khilaf itu di situ. Tapi lihat kan idzan itu basithah, harfun ini basithah bukan murakkabah dari idzan yang lainnya. Dan dia penasab bukan an mudmarah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, idza waqa'a ba'daha al-madhi, apabila datang setelah idzan fi'il madhi mashuban bil lam, diiringi dengan lam. Kaqaulihi ta'ala, seperti contoh ucapan Allah ta'ala, idzal la'adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Idzal la'adzaqnaka, di sini adzaqna filafa madin, adzaqa yudhiqu, merasakan ya, menimpakan. Idzan adzaqnaka, di sini datang apa? Idzan. Atau setelah idzan fil madhi yang disertai dengan lam. La adzaqnaka. Maka fa dhahir, yang dhahir kalau salah al-muradi ini, anna lama jawabu qasam, maksudnya lam itu jawabu qasam. Muqaddar. Idzan wallahi gitu. Jawab qasam muqaddar. Qabla idzan, jadi qasamnya muqaddar qabla idzan. Wallah idzan gitu. Qabla idzan. Hadis sahih. Ada yang lain juga kata Al-Farra. Yang qala Al-Farra law muqaddaratan qabla idzan wa taqdir pelajaran tadi deh. Wa qala Al-Farra law muqaddaratan qabla idzan wa taqdir law rakanta ilaihim la zaqnaka. Law rakanta ilaihim rakana yarkanu itu wala tarkanu condong. Law rakanta ilaihim sana yang condong kepada mereka. La zaqnaka. Saya kami akan menimpakan kepadamu. Selesai. Paham ini? Ayat ini? Hah? La muqaddaratan qabla idzan wa taqdir. Saya ulangi, tadi jawab kosa muqaddar ya, qabla idzan. Wa qala al-Farra, berarti lau gitu ya, sepertinya launya sepertinya ya. Iya sepertinya. Lau, ada lau yang muqaddarah, qabla idzan. Wa taqdir, lau rakanta ilaihim la zaqnaka, ada lau, muqaddarah sebelum idzan. Pada pendapat yang lain ya. Tadi pendapat yang pertama, qasam ya. Saya ulangi, jadi apabila datang setelah apa? Idzan fil madhi yang dimasuki lam, maka yang pertama dikatakan tadi apa? Lamnya jawab qasam, muqaddar. Qala al-Farra, kata al-Farra berarti yang lain sepertinya ini ya. Di situ ada lau muqaddarah qabla idzan. Takdirnya lau rakanta ilaihim la zaqnaka, berarti dua ucapan. Kalau tadi wallahi kan? Wallahi idzan la zaqnaka. Kalau Farra lau gitu. Lau rakanta ilaihim la zaqnaka. Kemudian yang lain ada yang bertanya kan? Paham? Alai tadbir. Jadi qasam itu kenapa tidak menghalang izan dari amalannya? Karena al-qasam tidak dianggap sebagai fasil. Likasratil fasl bihi likasratil fasl bihi baina syai'aini al-mutalazimaini kal mudhafi wal mudhafi ilaihi. Poin yang keempat. Idza waqa'a ba'daha al-madhi mashuban bil lam kaqouli ta'ala idza la'adhaqnaka fadh-dhahir in wahir anna al-lama jawabu qasamin muqaddarin qabla idzan. Wa qala al-Farra law muqaddarah law muqaddaratan qabla idzan. Ada lau muqaddarah qabla idzan wa taqdir takdirnya lau rakanta ilaihim la zaqnaka. Maknanya sih sama-sama bagus ya. Ya. Kemudian wa baina la wa la mijarrin iltuzim izharu an nasibatan wa in udim لا فأنا أعمل مظهرا أو مضمرا وبعد نفي كان حتما أضمرا كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أولى أن خفي. Sudah banyak ini 282 ini. Utang hafalannya berapa? وبين لا ولا مجر ألتزم. Ya. Antara la dan lamil jar ultuzim tetapilah ya. Idharu an penampakan an nasibatan dalam keadaan ia menasobkan. Jadi kalau annya berada di tengah-tengah antara apa? Hah? La dan lamil jar maka ultuzim idharu an. Jadi ultuzim izharu an nasibatan bainala walami jar gitu mananya. Tetapilah penampakan an yang menasobkan antara ketikaannya antara apa? Ada di antara la dan lami jar. Ya. Ya. Tergambar kan? Dan namul jar yang yunsab al-fi'lu ba'daha lamul jar yang fi'il mudhari dinasabkan setelahnya ada dua macam. Lamul jar yang dinasabkan fi'il mudhari setelahnya itu ada dua macam. Atau sebelum itu lamnya di sini ya masuk lamul jar dan juga lam zaidah. Sama. Jadi ketika datang an di antara la dan lamil jar, nanti aja dulu. Ya, la-nya yang dimaksud. Ya. La-nya zaidah di situ. La-nya nafiyah ataupun apa? Zaidah la-nya yang dimaksud bukan lamnya. Wa baina la antara la nafiyah atau zaidah dan lamil jar, ya. Jadi ketika datang an di tengah-tengah antara la, la-nya nahiyah atau zaidah dengan lamil jar, maka wajib kamu tampakkan annya. Lamul jar ada dua, ada berapa tadi? Dua macam ya. Itu lamu kai dan lamu juhud. Lamu kai dan lamu juhud. Sebagian hanya membagi dua saja, lamu kai dan lamu juhud. Sebagian merinci lamu kainya ini. Selain lamu juhud dirinci kepada tiga poin. Yang pertama, lamukai. Lamukai, contoh, jitu lituhsin, ya, lituhsina ilayya. Jitu lituhsina ilayya. Yang kedua, lamul aqibah. Lam al-aqibah. Seperti apa? Faltaqatahu alu fir'auna, apa? Liyakuna lahum aduwan wa hazana. Ini aqibah. Insyaallah sudah faham ya maknanya. Akibat. Yang ketiga, lam ziyadah. Lam zaidah berarti ya. Tapi di situ terusnya ziyadah. Saya yuridullah. Itu tawkid. Yuridullahu liyubayyina lakum. Yani an yubayyina lakum. Itu tawkid lamnya. Yuridullahu liyubayyina lakum. Karena la yuridu, arada yuridu. Langsung kepada maf'ulnya. Yuridullahu liyubayyina lakum. Ba'da hadhi salah setelah tiga lam ini ya juzu idharuha wa idmaruha. Boleh annya ditampakkan, boleh disembunyikan kalau setelah tiga lam ini ya. Setelah tiga lam ini. Berarti tapi kalau tadi bahasnya kan antara ya kan la dengan lam. Kalau datangnya setelah tiga macam lam ini ya boleh ditampakkan, boleh di apa? Sembunyikan. Yang sedang kita bahas adalah ketika ya dia ada di antara apa? La dan lami jar itu. Ulangi wa baina la wa lami jarrin ultuzim. Antara la dan lamil jar tetapilah penampakan an nasibah. Jadi kalau an nasibah, an berada di antara apa? La dengan lamil jar, maka mesti apa? Ditampakkan. Apanya? An-nya. An-nya mesti ditampakkan. Ya. Seperti nanti akan ada contohnya. Ya, jituka li'alla tadriba zaidan. Li'alla ditambahkan annya. Cuma dilebur. Digunahkan dengan lam. Li'alla. Kalau bersama lam zaida, taukid contohnya. Apa? Li'alla ya'lama ahlul kitab. Ya kan? Li'alla ya'lama. Di situ annya berada di tengah-tengah antara apa? Lamul jar li dengan la zaida taukid. Li'alla ya'lama ahlul kitab. Taukid. Apanya? La-nya taukid. Sekarang kenapa? kenapa ketika an itu berada di tengah-tengah antara lamul jar dengan la, wajib ditampakkan? Alasannya adalah karohata ijtima'i lamaini, karena tidak disukainya perkumpulan dua lam. Ya, seandainya diidhar, diidmarkan, jituka lila, ya kan, lila berkumpul apa? Dua lam, ya kan? Jituka lila tadrib zaidan, lila jadinya. Ya, tidak disukai, maka harus ditumbuhkan namanya li'an la. Ya. Nah, itu bait yang pertama ya. Kemudian yang berikutnya, wa in udim la fa'ana'mil mudharan aw mudmara. Adapun in udim la, kalau tidak ada la-nya, hanya ada lamul jarnya saja yang tadi macamnya ada tiga tadi. Ada berapa, empat semuanya ya? Tadi yang dirinci lamu selain lamul juhud ada tiga ya? Lamul juhud ada tiga, tambah lamul juhud empat berarti ya. Fa'ana'mil, maka an amalkanlah. Amalkanlah an mudhara atau mudmara, dalam keadaan ia ditampakkan atau disembunyikan. Contoh yang ditampakkan apa? Wa umirtu li'an akuna awwalal muslimin. Lamnya lama pada sini. Wa umirtu li'an akuna awwalal muslimin. Lamu kai, ya kan? Lamu kai. Wa umirtu li'an akuna awwalal muslimin. Ini contoh yang ditampakkan. Contoh yang disembunyikan, wa umirna linuslima li rabbil alamin. Jadi kalau tidak ada la-nya, boleh dengan dua sisi, ditampakkan an-nya atau disembunyikan. Wa ba'da nafsi kana hatman udmira. Adapun kalau datangnya lam ini, lam juhud berarti masuk, setelah nafi kana, menafikan kana, kana yang naqisa ya, bukan tamah, maksudnya nafi kana adalah menafikan kana yang madhi, lafadznya ataupun apa maknanya, sehingga masuk makana lam yakun. Jadi tidak dikhususkan kama. Nafikana maksudnya apa? Al-madiyah. Ma'nan. Au apa? Lafzan. Kalau lafadnya mana? Kalau lafadnya madiyah ini makana. Atau ini nafikan maknanya saja. Lafadnya mubar lam yakun. Tetap madiyah juga sama. Iya kan? Hatman udmira. Ini dalam keadaan mesti untuk diidmarkan. Disembunyikan annya. Hatman udmira. Hatman di situ ya Rabbnya na'at limasar mahduf. Idmaran hatman. Udmira idmaran hatman. Paham gini? Jadi kalau an di tengah-tengah antara la dengan lamul jar mesti apa? Ditampakkan. Ini berarti tempat pembahasan yang pertama di mana an wajib ditampakkan ketika berada di tengah-tengah antara lamul jar dengan la nafiyah ataupun la zaidah. Bahasanya kedua, boleh dengan dua sisi, disembunyikannya silahkan, ditampakkan silahkan, yaitu ketika tidak ada la-nya. Ya, tidak ada la-nya. Kemudian yang ketiga, pembahasannya wajib disembunyikan apa an-nya ketika datang setelah penafian kana. Ya. Maksud penafian kana tadi. Ya. Kana yang madhi lafadznya ataupun maknanya. Ya. Dan penafian al-madhi itu innama yahsul bima wa lam. Hanyalah dihasilkan dengan dua huruf saja, ma dan lam. Makanya lam yakun makana, seringnya gitu kan? Wala yakunu bi an, tidak boleh penafian dengan an. Wala bilamma, tidak pula dengan lamma, tidak pula dengan la, tidak pula dengan lan. Tidak bisa. Hah? Wala yakunu bi an, bi in mungkin ya. Di sini harusnya in. Di sini ada hamzah di atas. Bi in, bila, bukan pula wala bilamma, wala bila, selain, tidak selain itu. Ya. Paham ini ya. Kemudian kadzaka ba'da au. Kemudian bahasan berikutnya ya. Kadzaka ba'da au, demikian pula setelah au wajib menyebutkan apa? Annya. Idza yasluhu fi mawdi'iha, apabila cocok di tempat di tempatnya au ini oleh hatta. Ketika bermakna hatta, maka wajib untuk annya disembunyikan setelahnya. Atau au dengan makna illa. Au illa. An khafiya, maka an disembunyikan. Kadzaka ba'da au idza yasluh fi mawdi'iha hatta aw illa an khufiya. An khafiya. Ya. An itu usul lafdz mubtada. Jadi an khafiya. Kadzaka itu jamak majrur muta'alliq dengan khafiya. Jadi an khafiya kadzaka. Ba'da au gitu. Demikian pula apa? An disembunyikan wajib setelah au dengan makna hatta ataupun illa. Ya. Ya, kita baca. Ikhtassat anna itu ya. Oh iya, kok anna sih? Ikhtassat an min baini nawasibil mudhari' bi annaha ta'mal mudharatan wa mudmaratan. Dikhususkan, ikhtassat dikhususkan an dari penasab-penasab mudhari' lainnya dengan bahwasanya an itu bisa beramal baik dalam keadaan ditampakkan atau disembunyikan. Itu kehebatannya an. Karena dia umul babnya, induknya bab nawasib. Itu an al-masdariyah saja ya, bukan zaidah, bukan mukhaffafah min atsaqilah, bukan an tafsiriyah, sudah lewat. Fatadhhar wujuban idza waqa'at baina lamil jarri wa la an-nafiyah. Wajib an muncul, ditampakkan apabila ia datang di tengah-tengah antara lamul jar dengan lam dengan la an-nafiyah atau la az-zaidah tadi sudah tambahkan. Contoh, ji'tuka li alla tadriba zaidan. Irabnya insyaallah jelas kan? Ji'tuka fi'lun wa fa'il wa maf'ulun bihi. Ya. Li alla lam di sini lam apa? Lamu al-jar, lamu kay maknanya ya. Ya. Kemudian an di situ apa? Al-mudghamah harfu nasfin wa masdarin istiqbarin la ah nafiyah tadriba fi mudhari mansub an. Ya, insyaallah ini bisa ya. Wa tadhharu jawazan idza waqa'at ba'da lamil jar wa lam tashabha la nafiyatu. Kemudian tadhhar muncul annya dalam keadaan boleh, boleh juga disembunyikan apabila an datang setelah lamul jar dalam keadaan tidak diiringi dengan la nafiyah. Ya, tidak disertai dengan la nafiyah. Contoh jituka li aqra'a. Boleh li an aqra'a juga boleh. Wa li an aqra'a. Hadza idza lam tasbiqha kana al manfiyah, hukum ini ditetapkan apabila ia lam tersebut tidak didahului oleh kana al manfiyah, kana yang dinafikan. Ya, kana yang dinafikan. Fa in sabaqatha kana al manfiyatu, apabila an ataupun apabila, kembali ke mana ini? Kembali kepada an atau la? Lihat sebelumnya. An. Fa in sabaqatha kana, apabila an didahului oleh kana al-manfiyah, maka wajib idmaru an. Wajib untuk an di idmarkan, disembunyikan. Ya. Contoh ma kana zaidun liyaf'ala, enggak boleh li an yaf'ala, wala taqul li an yaf'ala. Qala Allah Ta'ala wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan lamnya disebut dengan apa? Lamul juhud. Adapun si bawah namanya lamun nafi. Al-juhud, kata Ibn Hamdun, adalah secara bahasa an-nafyu ba'dal ilm, penafian, penolakan setelah ilmu, ya, penentangan namanya. Wal muradu huna mutlaqun nafyi, ini maksudnya di sini mutlak penafian, bukan penentangan. Mutlak penafian, mutlak. Ini ya, mungkin juga dalamnya ada penentangan yang setelah mereka punya ilmu, kemudian mereka menolak. Jelas ini. Kemudian di sana ada beberapa mazhab pendapat terkait dengan an-nasib ba'da lam ukay atau lam juhud. Orang-orang Basra berpendapat yang menasabkannya an mudmarah. Kata orang-orang Kufah, al-lam binafsiha, lam itu sendiri yang menasabkannya. Terkait dengan menasab fi'il mudhari yang datang setelah lam, ya, lam ukay ataupun lam al-juhud, sama. Kalau orang Basra berpendapat an mudmarah, orang-orang Kufar lam itu sendiri lamnya. Ya, berbeda dalam i'rab. Silakan dipilih yang mudah. Nah, ini paham ya? Kita lanjutkan setelahnya. Wajibu. Nah, tempat yang ketiga. Wajibu atau keadaan yang ketiga dari an. Wajibu idmaru an ba'da au al-muqaddarati bihatta au illa. Fatuqaddar bihatta idha kana al-fi'lu alladhi qablaha mimma yanqadi syai'an fa syai'an wa tuqaddar bi illa in lam yakun kadzalik fal awwal ka qawlih. Wajib mengidmarkan an setelah au yang ditakdirkan dengan makna hatta atau dengan makna illa. Kata Alhamdulillah al-Maghudi, ya, syamila qawluhu hatta, jadi ucapan hatta, al-muqaddar bi hatta, mencakup hatta allati bi makna ila. Ini bi hatta mencakup hatta dengan makna ila, wallati bi makna kai, dan juga hatta dengan makna kait. Fi tsaniyah khilaf. Adapun hatta dibawa kepada makna kait adalah khilaf. Misaluhu, contoh, ya, ba'da hatta bi makna kait. Contoh datangnya fi'il mudhari yang mansub setelah hatta dengan makna kait. Jadi hatta itu sendiri ada rinciannya. Ada yang bermakna apa? Ila, ada yang bermakna kai, yang kedua ada khilaf. Contoh datangnya apa? Au, ya. Au dengan makna apa? Kai. Ya. Apa? Ya, kai itu sendiri. Jadi au itu ia menasabkan ilmu berselanjutnya dengan manu'an ketika ditakdirkan pada mana hatta. Hattanya di situ dirinci lagi. Hattanya ada dua macam. Ada yang bermakna ila, ada yang bermakna kai. Gitu, paham gak? Hattanya ada dua makna. Bermakna ila sampai, dan yang kedua bermakna kai, agar. Yang kedua ini ada khilaf. Contoh, misaluhu ba'da, ya, maksudnya hatta di makna kai, ya, illa dengan makna hatta, yang hattanya bermakna kai, itu panjang urutannya gitu. La arghabanna Allaha aw yaghfir li. La arghabanna Allaha, aku sungguh-sungguh demi Allah akan berharap kepada Allah, aw yaghfir li kai, yaghfir li mananya agar Allah memaafkan saya. Gitu. Paham? Wa misaluhu ba'da allati bi ma'na ila. Contoh sekarang hatanya bermakna ila. Tadi kan awnya bermakna hatta, ya. Hatanya bermakna ila. Contohnya la antadhirannahu aw yaji'a. Sungguh-sungguh demi Allah, sungguh-sungguh saya akan menunggunya. Aw yaji'a ini apa? Ila an yaji'a, sampai ia datang. Ya. Wa misaluhu allati ba'da allati bi ma'na illa. Kemudian contoh atau dengan mana illa adalah laqtulannal kafir atau yuslima. Ada juga di sini ya. Kemudian wa mithalu ma yahtamil al-ma'ani salasa, contoh yang bisa mencakup tiga makna au yang tadi ada maknanya ila, ada yang menakai, ada yang illa. Satu contoh bisa mewakili tiga makna ini adalah la'alzimannaka au taqdiyani haqqi. La'alzimannaka au taqdiyani haqqi. Sungguh-sungguh saya akan terus mengejarmu, memututimu, menetapimu, au taqdiyani haqqi. Bisa bermakna agar engkau menunaikan hak saya, bisa juga bermakna apa sampai engkau menunaikan atau kecuali engkau menunaikan hak saya baru saya berhenti. Ya, itu bisa tiga-tiganya. Nah, kita baca lagi ya. Wajibu idmaru an ba'da au al-muqaddarah bi hatta. Wajib diidmarkan an setelah au yang ditakdirkan dengan mana hatta. Tadi ada rinciannya hatta, ada dua makna, bisa bermakna apa? Ila ataupun kai. Au illa ataupun dengan mana illa. Fatuqaddar bi hatta. Kapan ditakdirkan dengan mana hatta? Aunya idza kana al-fi'lu alladhi qablaha, itu apabila fi'il yang sebelumnya mimma yanqadhi syai'an fa syai'an, adalah di antara fi'il yang terjadinya sedikit demi sedikit. Ya. Terakhir sedikit demi sedikit. Wa tuqaddar bi illa, dan ditakdirkan au dengan mana illa in lam yakun kadzalik, kalau tidak seperti itu. Ya, fal awwalu, yang pertama ucapan penyair, la tasilanna su'ba au udrikal muna faman qadatil amalu illa lisabiri. Sungguh-sungguh akan saya jadikan segala kesulitan mudah. Saya akan jadikan mudah au su'ba kesulitan. Saya akan anggap mudah. Ya. Segala kesulitan au udrika al muna. Ini apa maknanya? Sampai saya mendapatkan apa? Al muna, angan-angan saya, cita-cita saya. Faman qadatil amalu illa lisabir, tidaklah bisa ditaklukkan cita-cita itu kecuali oleh orang yang sabar. Sini au bagaimana hatta, karena fil yang sebelumnya ya istishal as-su'ab, ini tentunya ya terjadinya sedikit demi sedikit, enggak langsung mudah, berat terus lama-lama menjadi mudah. Ya, pengen belajar, pengen antum punya angan-angan bisa pengen belajar nahu, belajar lagi menghafal, terus lama-lama mudah, ya kan? Sedikit demi sedikit dihasilkan kemudahan ini. Aili la astasilanna su'ba hatta udrika al-muna, fa udrik mansub bi an al-muqaddara ba'da an allati bi ma'na hatta wa hiya wajibatul idmar. Maka udrik mansub dengan an yang ditakdirkan setelah au dengan makna hatta, dan dia annya wajib disembunyikan. Wa tsani, yaitu yang kedua, au dengan makna apa? Illa. Ya. Kalau dicontohkan tadi, laqtulan al-kafir au yuslim. Saya akan bunuh orang kafir kecuali Islam. Sekaligus terjadinya. Kalau di Islam sudah. Dan keislaman ya terjadinya sekaligus dengan syahadat. Wa tsani ka qawlihi wa kuntu idza ghamaztu qanata qaumin kasartu ku'ubaha aw tastaqima. Ini pun sudah sering ya. Mana di sini syahidnya? Aw tastaqima, dan kebiasaan saya apabila saya ghamaztu qanata qaumin, meraba tombak satu kaum, maksud memperbaiki keadaan satu kaum, samakan dengan keadaan dia ketika dia meluruskan apa tongkat yang terbentuk dari bambu, dan semisalnya kasartu qulubaha, maka saya patahkan ruas-ruasnya atau tasqima. Ya, kecuali kalau dia lurus maka sudah saya patahkan. Tengkok, luruskan yang tengkok-tengkok ini. Kalau yang enggak bisa lembut, wah saya keras gitu caranya. Ai kasartu qubaha illa an tasqima, ya yani maknanya kasartu qubaha illa an tasqima, fa tasqima mansubian ba'da aw wajibatul idmar, dalam keadaan wajib diidmarkan. Selesai. Selesai mau bawa ciri ini, masih ada lagi dua lagi. Masih ada yang belum fahami? Aitu wa baina la wa la mijarri niltuzim idharu anna sibatan wa in udim la fa an'amil mudharan aw mudmara wa ba'da nafyi kana hatman udmira kadhaka ba'da aw idha yasluhu fi mawdi'iha hatta awilla an khafi. Amin. Apa? Ada yang ketinggalan enggak? Ya, dua lagi kita ambil. Baru berapa kan? Sedikit tuh. Baru 7. Belum 10. Wabada hatta hakadha idmaru an hatmun kajud hatta tasurra dha hazan watilwa hatta halani watilwa hatta halani muawwala bihirfa'anna wansibil mustaqbala wabada hatta hakadha idmaru an hatmun. Setelah hatta, demikian pula penyembunyian an hatmun harus. Kajud hatta tasurra dha hazan, berbuatlah dermawan. Hatta tasurra dha hazan, hingga engkau bisa membuat senang, bahagia orang yang sedih. Antum dapati teman antum kehilangan uang berapa, 500 nih ganti saya 1 juta. Hilang subsidiannya itu langsung pasti. Alhamdulillah. Satu pahala itu, Masya Allah. Wa mimma yajibu idmaru an, di antara tempat di mana wajib disembunyikan an adalah setelah hatta. Setelah hatta disebutkan di situ dalam catatan kaki. Wa hiya hatta al-mawdu'ah lintihail ghayah, yani hatta yang diletakkan dengan makna berakhirnya al-ghayah, puncak dari sesuatu. Wahia jaratun al-masdar al-muawwal min an al-masariyah. Ialah hatta yang majarkan al-masdar al-muawwal, ditakwil dari an al-masariyah al-mudmarah bersama fi'ilnya. Paham itu ya? Nahu sirtu hatta adkhula al-balada. Saya berjalan hingga berakhir atau hingga adkhula al-balad, masuk ke negeri. Satu negeri atau negeri itu. Satu fi'il dan fa'il. Hatta bagaimana? Harfu apa? Harfu jarin wa. Harfu jarin wa ghayatin. Ya kan? Tadi sebutin jarah. Harfu ghayatin, jaratin. Adkhula fi'il mudhari' mansubian mudmarah ba'da hatta wujuban. Adkhula fi'il mudhari' mansubian mudmarah wujuban. Ya, ba'da hatta. Ya, alamat nasbi al-fathah wa fi'il mudhari' satir fi wujuban ta'dhu ta'khiru ana al-balad maful min mansub. An al-mudmarah wa ma dakhalat hu fi ta'wil al-masdar fi mahalli apa? Jarin. Ana mahalli jar kan? Bi hatta dengan hatta itu. Ya. Hattanya huruf jar tadi kan? Fa hatta harfu jar, maka hatta huruf jar wa adkhul mansub bi an al-muqaddara ba'da hatta. Wujuban hadza idza kana fi'lu ba'da mustaqbala, ini ya diterapkan apabila fi'il yang setelahnya mustaqbal, menunjukkan waktu yang akan datang. Ya, yani bi zamani ila zamani takallum, bin nazar ila zamani takallum, memandang kepada zaman pembicaraan yang dikeluarkan oleh pembicara itu. Fa in kana halan, adapun kalau fi'il yang datang setelah hatta adalah mudhari menunjukkan kepada waktu sekarang, au muawwalan mil hal, atau dia ditakwil dengan waktu sekarang, maka wajib raf'uh, wajib dirafakkan fi'il mudhari'nya. Wa ilaihi isyaratu biqaulihi, kepadanya lah isyarah dengan ucapannya, wa tilwa hatta halan au muawwala bihirfa'anna wa ansibil mustaqbala. Ya, setelah hatta. Ya. Wa tilwa hatta halan aw muawwalan dirfa'anna. Ya. Irfa'anna bihi. Ya. Tilwa hatta rafa'kanlah fil mudhari' yang datang setelah hatta, halan aw muawwala. Dalam keadaan menunjukkan makna hal atau ditakwil dengan makna hal. Wansib bil mustaqbala, dan nasabkanlah dengan makna mustaqbal. Nah, sekarang kenapa? Alasannya ketika fi'il mudhari bermakna istiq apa hal atau dita'wil dengan hal, wajib untuk dirafa'kan fi'il mudhari-nya. Wa innama wajib raf'u al-fi'lu ba'da hatta 'inda iradatil hal. Haqiqatan aw majazan, ya. Wa innama wajib ar-raf' al-fi'l ba'da hatta 'inda iradati al-hal haqiqatan aw majazan. Saya ada yang keliru tulis ini. Ada di situ. Wa innama wajib. Wa innama wajib ar-raf'u al-fi'l ba'da hatta 'inda iradati al-hal. Hai, betul insyaallah. Ada yang salah. Wa inna ma wajib ar-raf'u hanyalah wajib dirafa'kan fi'il mudhari' setelah hatta ketika diniatkan makna hal haqiqatan secara hakiki atau majazan. Jadi muawwalan tadi. Kenapa? Alasannya wajib dirafa'kan ketika fi'il mudhari'nya untuk hal atau ditakwil untuk hal, li'anna nasbahu yu'addi ila taqdiri'an. Ya. Karena menasobkan fi'il mudhari setelah hatta ini mengantarkan kepada penakdiran an. Mengharuskan penakdiran an. Karena an wahiya lil istiqbal. Iya. Sedangkan an untuk istiqbal. Walhal yunafi al istiqbal. Dan hal bertentangan dengan apa? Istiqbal. Nah itu. Sehingga kalau fi'ilnya untuk hal atau ditakwil kepada hal, ya tidak boleh kasih an. Kalau kasih an istiqbal jadinya. Maka tidak boleh dinasobkan. Kalau dinasobkan berarti ada annya. Kalau ada annya berarti bukan untuk hal. Maridha hatta la yarjunah. Ya. Maridha hatta la yarjunahu. Ia sakit sampai orang sudah tidak berharap lagi. Ini untuk hal. La yarjunahu. Hatta la yarjunahu. Marfu' untuk hal. Dalam ayat Al-Quran juga ada hatta yaqulur rasul pada qira'ah Nafi'. Hah? Apanya? Wa inna ma wajaba raf'u aw inna ma wajaba raf'u al-fi'li ba'da hatta 'inda iradatil hal haqiqatan aw majazan li anna nasbahu yu'addi ila taqdiri'an wa hiya lil istiqbal wal hal yunafi al istiqbala. Ya, kita baca sedikit ini. Fataqulu sirtu hatta adkhulul balada dirafa'. Sirtu hatta adkhulul balada. Ya. Jadi boleh dengan dua sisi ya. Sirtu hatta adkhula al-balada. Boleh sirtu hatta adkhulul balada. Cuma sisi yang pertama adkhula. Kapan? Ketika fiilnya. Dengan makna istiqbal. Adkhulu dengan mana apa? Hal. Dirafa. Kapan dirafakan hatta adkhulul balad? In kultahu anta dakhil. Ketika engkau ucapkan dalam keadaan engkau baru masuk tuh. Sedang masuk. Sirtu hatta adkhulul balad. Misalnya telepon. Antum di mana? Lagi ini jalan-jalan. Ya, sirtu hatta adkhulul balad. Isi antum pas telepon lagi masuk. Ya. Sirtu hatta adkhulul balad sudah masuk. Wakadzalika in kana adkhul qad waqa'a wa qasadta bihi hikayata tilkal hal. Demikian pula apabila ad-dukhul masuknya sudah terjadi lampau. Tapi wa qasadta bihi hikayata tilkal hal, tapi engkau meniatkan dengannya penghikayatkan keadaan yang sedang berlangsung agar hidup kan. Ya. Waktu itu saya kadang juga terjadi, saya sedang ini sedang padahal sudah terjadi ya. Ketika saya sedang makan buah di bawah pohon tiba-tiba jatuh. Ya. Apa satu pohon mangga di mangkok es saya maka pecah lah misalnya. Kan pakai sedang ini akhir hidup kan kisahnya tuh pakai hikayatul hal itu. Sudah lewat. Ya, ini juga sama. Kuntu sirtu hatta adhulu. Sudah selesai gitu. Kejadiannya sudah selesai. Cuma cerita. Menghikayatkan sesuatu yang sedang terjadi. Itu yang namanya mu'awwal itu. Bilhal. Disebutkan nomor 5 catatan kaki wali ajli ikhtilaf fi taqdiril ma'na qad yaqa'u khilaf fi nasbin aw raf'in bi hatta fi ba'd al ibarat kama fi qawlihi ta'ala wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul fa nasbu 'ala anna al ma'na wa zulzilu ila an yaqula ar-rasul laqad qara'a Nafi' al madani min al 'ashrah wa zulzilu hatta yaqulu ar-rasul برفعه والمعنى وزلزل حال قول الرسول ويلزم النصب كذلك بعد حتى إذا كان تعليلية أي بمعنى كي كقولك لعاص أطع الله حتى يرضى عليك ولأجل الاختلاف كان أدني اختلاف perbedaan في تقدير المعنى pada penakdiran معنى قد يقع الخلاف telah terjadi خلاف fi nasbin aw raf'in pada nasab dan rafa'nya dengan hatta pada sebagian ungkapan sebagaimana dalam ayat wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul ada khilaf ada perbedaan mengenai perbedaan bacaan ini semuanya benar kalau sahih riwayatnya sanadnya fan nasbu 'ala anna al-ma'na maka nasab nasab hatta yaqula ar-rasul yaqula ini atas dasar makna wa zulzilu mereka digoncang ila an yaqul berarti kan kalau nasab ada an kan sampai atau hingga Rasul berkata. Waqad qara'a Nafi' al-Madani min al-Asharah. Nafi' dan al-Madani dari al-Asharah qari 10 membaca wa zulzilu hatta yaqulu ar-Rasul dengan rafa' dan maknanya wa zulzilu hala. Nah, ini berarti kan sedang maknanya kan? Sedang berarti. Kalau yaqulu maknanya sedang. Wa zulzilu hala dan mereka digoncang ketika dalam keadaan Rasul berkata gitu. Rasul berkata lagi digoncang, goncangan yang sangat dahsyat ujian. Musuh yang begitu banyak ya. Ha. Wa yalzamu an-nasbu kadzalik wajib juga menasabkan fil mudhari setelah hatta apabila dia untuk mana ta'lil yaitu dengan makna kai seperti ucapanmu kepada seorang pelaku maksiat atu'illah taatlah kepada Allah hatta ya rabbu alaik agar Allah apa ridha kepadamu dan hatta ya ini mungkin di sini al jarah ya kata al makudi bahwasanya hatta itu ada tiga oh bukan ya yang lainnya juga mungkin ada di situ al mim hatta salah satu aqsam hatta ada tiga macam ada ibtidaiyah ada atifah, ada jarah. Ada jarah. Sudah cukup dulu lah, sudah lama. InsyaAllah. Panjang ini pembahasan tentang i'rabul fi'il. Paham insyaAllah ya? Wa til wa hatta halan. Atau mu'awwalan bihirfa'anna wansib al-mustaqbala. Jadi fil mudhari yang telah hatta mungkin dia nasab, mungkin dia rafa. Kapan dia nasab harus tahu. Kapan dia rafa harus tahu. Syarat-syaratnya. Ya. Kalau hakikatnya hikayah. Nah, kalau yang majazan hikayah. Hikayatul hal. Kalau hakikatnya hakiki, antumnya lagi masuk sirtu hatta an-khulbar lagi masuk ketika ngomong ini. Kalau majazan tadi hikayatan, mungkin lebih bagus hikayatan. Antumnya lagi enggak masuk, lagi cerita gitu. Ya udah. Hamdalah, alhamdulillah, syukur la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.